Ibrahim. Bil makarih hujibati atau hufat riwayat lain. Saya sebutkan kemarin ya mahdillaha mendang mujahadah tangkasim illa kismain fadhkurhuma. Lalu kemarin sebutkan al-ba'ith mujahadah linafsi wa mujahadah lil-ghair. Wa mujahadah linafsihi Ibrahim. Takunu bimada? Mujahadah linafsihi. Terjadi dengan apa? Berikutnya baru mujahadah nafsihi takunu bimala. Ya Hamzah, wa tarki al-muharramat li mujahadah li nafsihi takunu bi fi'l al-wajibat wa tarki al-muharramat. Fi'l wajibat kama ada Hamzah, melakukan wajib seperti apa? Hah? Hamzah, anda Rafi, al-ikhlas, apa? Banyak sekali perkara yang wajib, banyak sekali. Salatul khams, siyam Ramadan, salatul jamaah lir rijal, wal hajj liman qadir ala dzalik, wal jihad, aidan itail az-zakah. Nah, banyak sekali. Berikutnya mujahadah alil ghair tangkasim illa kismain al-qismul awal, pembagian pertama bil ilmi wal bayan. Mujahadah pada yang lainnya ada dua, yang pertama bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan. Yang kedua bisilah, dengan senjata. Adapun yang pertama bil ilmi wal bayan ka jihadi ahli bidah wal munafikin, seperti jihadnya kepada ahli bidah dan orang munafikin. Kenapa kita dilarang untuk memerangi dengan senjata untuk mereka tersebut? Orang-orang ahlul bidah, demikian pula orang-orang munafikin. Sebagaimana Jabir bin Abdullah al-Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan la yatahaddats nas, la yatahaddats nas bi anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Agar manusia tidak berbincang-bincang atau membicarakan bahwa anna Muhammadan bi anna Muhammadan yaqtulu ashabah, membunuh teman-temannya. Li'annahum yudhhirun al-Islam. Karena al-bid'ah dan orang munafik itu menampakkan Islam. Jadi kalau kita bunuh, kita perangi dengan pedang, dengan senjata, tentu fitnahnya akan besar. Padahal Allah telah menyebutkan tentang nama-nama orang-orang munafik pada waktu itu. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, fulan, fulan, fulan, disebutkan semua. Tapi karena khawatir manusia akan berbincangkannya, sehingga Rasulullah SAW tidak memerangi mereka. Dan ahlu bid'ah di sini tentunya ahlu bid'ah yang belum keluar dari agama Islam. Kalau sudah keluar dari agama Islam, seperti orang-orang Syiah, maka wajib diperangi dengan senjata. Taib yang kedua, mujahadah lil ghair bi asilah, bersungguh-sungguh atau berjihad, menjihati orang lain, memerangi orang lain itu dengan senjata. Seperti mereka siapa? Kal Yahudi wal Nasara wal musyrikin wal budiyin. Seperti orang-orang Yahud, orang Nasara, orang-orang musyrikin, musyrikin wal budiyin, dan orang-orang Buddha dan lain sebagainya. Maka mereka itu wajib diperangi dengan apa? Dengan senjata. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Amma tumhikum min syai'in fa inna Allah fa inna wa antum tumhikum syai'in yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini dalam surah Al-Anfal 60. Dan hendaknya kalian mempersiapkan diri dengan kekuatan, wa min ribatil khayl, dan juga dengan kuda yang dipacu atau dilatih, ditambat. Turhibu nabihi adullah, yang akan menggetarkan dengan itu musuh-musuh Allah. Dan juga musuh-musuh kalian, wa aduwakum, wa akharina min dunihim, dan juga yang lainnya. Jadi kalau kamu muslimin persiapan dengan kuatah, dengan senjata, dengan kuda, dengan yang lainnya, itu akan menggetarkan musuh-musuh Allah. Baik kalangan Yahud, kalangan Nasara, ataupun kalangan yang lainnya. Ummatumikum syai wa fa ilaikum wa antum lamun, dan apabila infakkan sesuatu, maka Allah akan mengganti untuk kalian, dan kalian tidak akan dizalimi. Demikian pula dalam surah At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang musyrikin semuanya sebagaimana orang musyrikin memerangi kalian semuanya juga. Allah perintahkan di sini agar kita semua memerangi orang-orang kufar, orang musyrikin. Pernah juga banyak ayat yang menyebutkan waktu musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum waqsuruhum waqdulhum kullu marsad. Perangi orang musyrikin di mana kalian dapatkan. Intai mereka, tangkap mereka. Nah, ini perintah. Namun kita lihat kaum muslimin di masa sekarang ini sangat lemah. Tidak memerangi orang kufar. Namun perangan di antara mereka sendiri. Di antara kaum muslimin sendiri terjadi peperangan yang luar biasa. Coba lihat, tatkala orang-orang Afghanistan berhasil memenangkan perang melawan Rusia, negara superpower waktu itu, sampai betul-betul tumbang negara Rusia, hancur ekonominya. Coba setelah itu, Ahlus Sunnah yang itu dipimpin oleh Syekh Jamil Rahman bersama murid-muridnya semua ditembak mati semua, habis. Tidak hanya itu, akhirnya mereka Hikmatyar, Ahmad Mas'ud dan lain sebagainya rebutan kekuasaan, terjadi perang lagi. Kemudian juga berperang dengan pasukan Taliban, yang ini lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak yang belajar nah jami' Islamnya juga yang lainnya. Ini tentara Taliban berperang melawan ikhwan muslimin yang seharusnya kaum muslimin itu merangi orang kafir. Apa penyebabnya kami sebutkan? Walam tahum aimatum bi kitabillah am khairu ma anzalallah illa ju'ila ba'sum bainahum. Dan pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak berusaha memilih dengan apa yang turunkan kecuali dijadikan peperangan di antara mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka menghendaki demokrasi. Tentu tidak akan sepakat kaum muslimin. Pasti akan ada orang-orang yang tidak mau ikut pemilu. Bagaimana dijadikan sama antara suara laki-laki perempuan? Allah katakan walaisa dzakar wal unsa. Bagaimana dijadikan sama antara orang kafir dan orang muslim? Afala muslimin afala jal muslimina kal mujrimin. Bagaimana dijadikan sama antara orang yang buta dan orang yang melihat? Kulastawil ama wal basir. Katakan apakah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat? Dalam pemilu dijadikan sama. Ini menjadi penyebab akhirnya kaum muslimin itu seperti bola, ditendang sana, tendang sini. Nah, dalam kondisi lemah. Nah, ini keadaannya. Padahal jumlah kaum muslimin itu termasuk jumlah yang terbesar di dunia ini. Kaum muslimin lebih dari 1 miliar lebih. Misalnya 100 miliar setengah. Nanti ada orang-orang komunis berapa? Orang musyrikin, nah, orang-orang Nasara sekian persen, kemudian orang Yahudi sekian. Nah, coba lihat, semenjak saya kecil sampai sekarang, udah berapa 60 tahun yang lalu, Palestina masih dalam kekangan orang-orang Israel. Bahkan Palestina sebelumnya, yang sebelumnya Palestina adalah negara Islam, sekarang mulai terus dikuasai orang-orang Israel, orang-orang Yahud. Bahkan mendirikan sekitar 500 perumahan di sekeliling masjid apa? Mendirikan masjid dihancurkan maksudnya. Mendirikan rumah di sekeliling masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Coba. Ini kenyataan. Ini kondisi kaum muslimin tidak bisa lagi merebut. Padahal Palestina adalah negara Islam sebelumnya. Belum kemarin dibantai di mana itu? Kaum muslimin dikejar-kejar sama orang Buddha, orang Hindu. Rahimnya. Nah, coba kaum muslimin. Belum juga terjadi di Yaman. Tempat-tempat yang lainnya, bahkan timur-timur lepas negara Indonesia, negara Islam. Lepas akhirnya apa? Murni menjadi negara Kristen, timur timur. Irian juga begitu, kalau Papua sekarang ingin lepas, Aceh juga mau lepas. Kalau lepas, mungkin kondisinya kecil ya enggak? Jadi ibaratnya kalau sapu, orang mereka mengibarkan sapu, kalau bersatu demikian kuatnya. Kain dipatahkan, lima orang enggak bisa mematahkan. Tapi kalau dipisah satu persatu, patah, nah patah, patah, patah, patah, habis. Nah mudah ya enggak? Mudah sekali kalau satu persatu. Negara kecil-kecil mudah dikalahkan. Kalau besar, malah sulit. Nah, sulit untuk dikalahkan, kalau kecil mudah. Tapi ini mujahadah lil ghair bisilah. Dan penyebab makna kita sering disebut hadis Abdullah bin Umar, idza tabayatum bil inah wa khatum adnabal baqar wa raditum biz zar wa daraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dulla la yaziwa la hatta turaju ila dinikum. Jika kalian sudah jual beli dengan cara ainah, cara riba. Ya Pak, kaum muslimin banyak sekali melakukan riba. Beli sepeda motor punya uang 500 ribu bisa. Ini tinggal nyicil tiap bulannya. Rumah juga begitu. Mungkin angsuran pertamanya 1 juta. Setelah itu bisa menempati. Tinggal melunasi tiap bulannya. Ini riba semua. Belum yang lain. Nah, nyimpan uangnya di bank-bank. Akibatnya bank semakin merajalela dan semakin makmur. Dan kaum muslimin semakin terjepit. Kondisi ekonomi dikarenakan adanya riba dari, jadi harga-harga sampai melambung tinggi. Coba lihat seperti Australia misalnya, negara kafir. Sampai daging aja melimpah ruah. Kelebihan daging, daging sapi. Indonesia yang melihat sejauh mata memandang hijau. Kenapa harus mengimpor dari luar? Ini negara-negara asing, sapi. Dengan mungkin di Sumatera sudah. Sumatera khusus pemeliharaan sapi. Nah, misalnya dibiarkan aja sudah. Itu sudah luar biasa ya. Enggak? Tinggal pagar bagian tepinya. Dibiarkan situ. Tiap bulan mungkin bisa mengambil sapi. Bahkan mungkin tiap hari bisa motong sapi. Nah, rumput-rumput banyak terbuang. Ya orang barat demikian. Jadi karena kaum muslimin ini sudah mulai apa? Riba tadi. Jadi harga-harga semakin tinggi. Wa khatum anzana bal baqar. Kalian ambil ekor sapi, sibuknya dengan apa? Sibuknya dengan peternakan. Dan kita lihat sayang sebagian ikhwah kita dulunya semangat begitu sudah punya mungkin ternak ayam ataupun sapi ataupun lainnya, tidak pernah lagi ngaji. Nah, tahu keuntungan bagaimana besarnya. Dan juga ridum bizar, kalian ridha dengan tanaman-tanaman. Dan terakhir kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Sallallahu alaikum dullah. Ya Allah akan mencampakkan kepada kalian kehinaan. La yaziwan hatta turaju ila dinikum. Kehinaan ini tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali tidak melakukan riba, tidak tersibukkan dengan peternakan, dengan perdagangan, dengan sawah, ladang. Harus ada waktu untuk mencari negeri akhirah. Jangan sampai negeri akhirah ini hanya kalau ada waktu. Jadi kalau sempat sholat, kalau tidak sempat ya tidak sholat. Padahal tujuan utama mencari negeri akhirah. Kemudian Allah katakan wala tansa nasib bagi dunia. Engkau jangan engkau lalaikan nasibmu di dunia. Itu tujuan utama adalah mencari negeri akhirah. Tapi kalau orang-orang awam bagaimana? Cari dunia. Salat itu kalau ada kesempatan, ada waktu. Kalau ada waktu baca Quran, kalau enggak ya sudah. Inilah yang menjadi kehinaan bagi kaum muslimin. Bukan karena kita masalah senjata ataupun masalah makan minum, tapi karena keimanan inilah yang menjadikan kaum muslimin hina. Taib. Jadi mujahadah lil ghair tanqasim lagi semain apa tadi disebutkan tentang yang pertama apa? Bil ilmi wal bayani. Dan ilmu dan penjelasan. Ini untuk orang apa? Ahlul bidah dan juga orang munafik. Kenapa tidak boleh kita memerangi orang munafik dengan senjata? Indah Harif. Kamu sibuk itu segini, tidak dengarkan taklim. Harith. Apa Habib? Hah? Karena menampakkan Islam. Ini kalau dibunuh berbahaya nanti. Orang-orang enggak jadi memasuk Islam, masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam kan dibunuh. Kalau gitu enggak usah masuk saja. Nah, alat hadan nas. Nah. Bianna Muhammadan yaktulu ashab Jabir al-Bukhari Muslim. Kedua tadi apa? Ayat Rahman. Mujahid al-Ghair dengan apa? Dengan silah, bisilah. Dengan senjata. Ini untuk orang apa Muhammad? Orang Yahud, orang Nasar, orang Kufar, orang Musyrikin, orang Budiyin, dan lain sebagainya. Nah, diperangi dengan senjata. Ini jangan sebaliknya justru diperangi kaum muslimin. Nah, ikhwan muslimin merangi ahlu sunnah. Nah, kalau ahlu sunnah tidak menghalalkan hal itu. Tapi kalau ikhwan muslimin terang-terangan. Membunuh ahlu sunnah wal jamaah menghalalkan darahnya. Nah, ta'ibillahu na'asuh.